وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian dari surah Al-Ghasyiyah dan kita telah sampai pada ayat yang ke-16 di mana Allah Taala menyebutkan sebahagian dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin dari kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan di dalam al-jannah. Lalu kemudian Allah Azza wa Jal menjelaskan pada ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat وإلى الأرض كيف سطحت. Pada ayat ini Allah Azza wa Jal hendak memperingatkan dan membantah orang-orang kafir yang mendustakan adanya hari kebangkitan. Sebagaimana kita tahu bahwa mayoritas bangsa Quraisy ketika itu yukadzibun al-ba'd, mereka mendustakan adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dengan penciptaan-penciptaannya yang luar biasa. Di dalam ayat-ayat ini untuk mengingatkan bahwa ini semua adalah merupakan ciptaan Allah, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan sesuatu yang telah mati, menghidupkan setelah mereka mati. Sebab Allah Azza wa Jalla itu Maha Kuasa. Allah Azza wa Jalla memiliki sifatul qudrah yang berkuasa untuk melakukan apa saja. Di antaranya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang diciptakan oleh Allah dari makhluk-makhluknya yang dilihat secara langsung oleh hamba-hamba itu, bahwa ini adalah merupakan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk yang lainnya, memiliki keistimewaan tersendiri. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Tidakkah mereka melihat kepada al-ibil, memperhatikan unta, bagaimana unta itu diciptakan? Ini bentuknya pertanyaan. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت wa ila samai kaifa rufi'at, bentuknya pertanyaan. Tapi yang dimaksud di sini adalah tauhid, bertanya tujuannya adalah untuk membungkam mereka, menjelekkan keyakinan mereka. Alangkah buruknya apa yang mereka yakini tentang tidak adanya hari kebangkitan. Disebutkan dalam tafsir, afala yanzurul kafirun al-mukadzibun ila al-ibil kaifa khuliqat hadha al-khalqul ajib. Tidakkah mereka memperhatikan ya, orang-orang kafir itu yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mendustakan adanya hari kebangkitan? Tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana unta itu diciptakan dengan ciptaan yang ajib, yang sangat mengagumkan. Ya. mengapa disebut unta? Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ini di tengah-tengah kaum yang mereka mengerti betul apa itu unta. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-Nya menjelaskan dan menyebutkan gajah di situ, sementara mereka tidak mengetahui secara persis yang namanya gajah itu seperti apa. Tapi karena mereka dalam keseharian mereka, ketika mereka melakukan perjalanan, selalu mereka berinteraksi dengan unta, maka disebut unta. Lalu kenapa kok yang disebut unta bukan hewan-hewan yang lain? Kenapa bukan kambing? Kenapa bukan sapi, ayam, atau yang lain? Masyarakatullah, disebutkannya unta karena unta ini memiliki keistimewaan-keistimewaan dalam penciptaan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Sebab tujuan Allah Azza wa Jalla menyebutkan unta adalah untuk mengingatkan mereka. Coba kamu perhatikan, di sekitar kalian demikian banyak makhluk-makhluk yang mengagumkan, menakjubkan. Apabila seorang memperhatikan dengan seksama, yang menunjukkan bahwa yang menciptakan itu semua adalah Al-Qadiru ala kulli syai', yang maha kuasa untuk melakukan apa saja, termasuk menghidupkan apa yang telah mati. Jadi disebutkan unta di sini, ya, bagaimana unta itu diciptakan, penciptaan yang luar biasa, ya, dari besarnya tubuhnya, kekuatannya melebihi kekuatan hewan-hewan yang lainnya, dan sifat-sifatnya, kemudian fungsi dan manfaatnya. Nah, kata Abu Amr bin Al-Ala, innama qusfal ibilu li'annaha min zawatil arba' tabruku fatahmilu alaihi humula wa ghayruha min zawatil arba' la yahmilu alaihi illa wa huwa qala. Kata Abu Amr bin Al-Ala, dikhususkannya penyebutan unta di dalam ayat ini karena unta ini termasuk hewan yang berkaki empat. Kelebihannya apa? Kekuatannya yang menunjukkan kekuatan unta ini, ya, ya kan, unta itu tinggi, sehingga kendaraan yang sering mereka gunakan untuk melakukan perjalanan safar butuh untuk menaruh barang-barang di atasnya. Ya, untuk menaruh barang di atasnya itu untanya disuruh duduk dulu. Ya, karena dalam keadaan berdiri naikannya sulit, ya kan? Suruh duduk. Dan subhanallah, unta itu disuruh duduk itu mudah, asal tahu saja. Ada cara-cara tertentu duduk dia menjerum. Nah, itu ditaruh barang-barang, terus barang-barang yang luar biasa beratnya, itu mampu dipikul oleh unta. Yang tidak mampu, hewan-hewan lain memikul. Setelah barang-barang yang berat tersebut diletakkan di atasnya, berdiri dia dalam keadaan memikul barang-barang itu, unta bisa melakukan. Nah, kata beliau, wa ghayruha min dawatil arba la yahmilu alaihi illa wa huwa qa'im. Yang lainnya dari hewan-hewan yang berkaki empat itu enggak bisa dipikulkan di atas tubuhnya kecuali dalam keadaan berdiri. Jadi berdiri dulu baru ditaruh barang-barang di atas. Unta tidak, duduk dulu. Ya, dan ketika disuruh berdiri dalam keadaan barang-barang tersebut yang berat berada di atas itu tidak jadi masalah bagi unta. Nah, Az-Zajjaj mengatakan nabbahahum ala azim man khalaqahu qad dallalahu lis-saghir yaquluhu wa yumiquhu wa yanhabuhu wa yahmilu alayhi as-saqil min al-haml wa huwa barid wa yanhabu bi thiqal hamlihi wa laysa dhalika fi shay'in min al-hawamil ghayruhu fa arahum aziman min khalqihi yadullu bi dhalika ala tawhidih. Kata Zajjaj, Allah Subhanahu wa taala memberi tanbih di sini, memberi tanbih peringatan tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Besarnya ciptaan unta ini yang diciptakan oleh Allah, badannya besar tapi mampu ditundukkan oleh si kecil. Maksudnya manusia. Manusia badannya kecil tapi bisa menaklukkan unta yang begitu besar. Ya, disuruh ke sana kemari bawa aja unta ya. Ya, dia arahkan ke sana, dia berjalan ke sana. Disuruh duduk, disuruh bangkit. Ya. Kata beliau, wayuhmalu alaihi thaqul, dan dipikulkan di atasnya barang-barang yang berat. Sementara dia dalam keadaan mendrung duduk, fayanhabu bi thiqal hamli, lalu dia bangkit dengan barang-barang yang berat tersebut. Ya, tetap berada di atas. Dan itu tidak terdapat pada hewan-hewan pemikul yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka tentang besarnya apa yang diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa dialah yang wajib untuk ditauhidkan, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri beliau ditanya tentang ayat ini. Ya. Ada yang mengatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, al-filu a'zamu fil ujuba. Gajah itu lebih menakjubkan daripada unta. Jadi maksudnya ada yang bertanya kepada Al-Hasan, nah, kenapa kok bukan gajah yang diajukan di sini? Padahal gajah memang sudah ada, ya kan? Kan ada patukan gajah. Kenapa bukan gajah yang disebut? Padahal gajah itu lebih menakjubkan penciptanya daripada unta. Apa kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ammal fil fal arabu ba'idatu ahli bihi, adapun gajah orang-orang Arab jauh darinya, mereka jarang sekali melihatnya, hampir tidak pernah melihat. Tumma huwa khinzir, kemudian kata beliau, gajah itu sama dengan babi. La yurkabu dhahru, tidak dikendarai di atasnya. Artinya bukan kendaraan yang biasa dikendarai, meskipun kadang-kadang boleh. Iya. Tidak dikendarai di atas. Wala yukalu lahma, dagingnya tidak boleh dimakan. Karena termasuk hewan yang bertaring. Gajah ini hewan yang paling besar taringnya, iya, dibanding yang lain. Wala yuslabu durru, dan tidak diperah susunya. Ada yang minum susu gajah? Enggak. Hah? Ada yang minum susu gajah? Susu gajah ada? Ada. Kalau susu beruang? Biasa minum susu beruang. Hah? Ses. Pernah minum susu beruang? Sab beruang. Nah, barakallah. Wal ibil min a'azzi malil ardh anfasih. Sementara unta ini di antara harta milik orang Arab yang paling berharga. Ta'kulun naw wal qatwatu wa tukhrijul laban. Ya. Dia makan biji kurma itu dimakan oleh unta. yang keluar susu. Subhanallah, luar biasa. Makanannya itu kering-kering, tapi begitu keluar susu dipisah diperapa. Wa yakhudhu sabi bi zinaniha, anak kecil ngambil tali kekang unta itu, saya lahabu bi harbisha ma'awamiha fi nafsiha. Lalu anak kecil ini bisa mengarahkan unta itu kemana saja, padahal unta ini besarnya luar biasa. Nah, alhasil tidak bisa disamakan antara gajah dengan unta. Unta bermanfaat. Kalau dia hidup manfaat, mati pun bermanfaat. Ya, hidup bermanfaat, bisa dikendarai. Nah, kemudian diperah susunya. Kendaraan unta ini luar biasa ya kawan. Karena kendaraan-kendaraan yang lain, kendaraan yang luar biasa, ya, ketahanannya itu mengalahkan yang lain. Nah, kalau dia makan yang kering-kering pun itu bisa bertahan sampai satu pekan. Nah, ini di musim panas. Di musim panas baru kalau ada air baru dia bisa minum lagi, kemudian bertahan lagi sepekan yang berikutnya. Nah, kalau di musim dingin itu bisa tanpa minum sampai sebulan. Jadi subhanallah, sesuai dengan kondisi bangsa Arab, perjalanan dari satu daerah ke daerah. Kan itu nggak ada kompensi, nggak ada. Nah, bayangkan kalau di zaman itu ada Kijang Innova, baru jalan sedikit, sekian 100 kilo butuh untuk diisi kembali. Subhanallah, medannya medan unta. Jadi ini kendaraan yang sesuai yang Allah Subhanahu wa Taala ciptakan sesuai dengan kondisi alam. Bayangkan dalam satu bulan kalau di musim dingin bisa bertahan tanpa minum unta ini. Kalau tidak ada air dalam satu pekan itu di musim panas, ya paling-paling tubuhnya semakin kurus. Jadi entah lemaknya atau apanya dikurang. Tapi bertahan dia sampai dia mendapatkan air lalu dia menyimpan kembali. Ini luar biasa. Tak bisa disamakan dengan gajah atau hewan-hewan yang lainnya. Belum manfaatnya. Ya. Manfaatnya itu sampai ke air kencingnya, ya kan? Air kencingnya langsung bermanfaat. Nah, untuk pengobatan, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa kisah Al-Urami, itu tidak dimiliki orang gajah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kita untuk memperhatikan. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Saya berkata sampai di sana. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.